Bismillah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana motivasi Ustaz bagi saya wanita yang memilih tinggal di rumah demi perintah suami, padahal saya punya keahlian untuk kerja di luar. Kadang dari luar ada yang memamerkan hasil usahanya, sekian juta hari ini, sekian juta hari kemarin, dan dia wanita. Tapi saya memilih untuk mencukupkan apa yang diberikan oleh suami untuk saya. Tolong beri motivasi agar saya tetap istiqomah. Nah, apa yang telah diputuskan oleh penanya di sini merupakan keputusan yang terbaik, insya Allah, solusi yang terbaik. Dan harus kita ketahui bahwa ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka lillahi syai'an 'awadahu Allahu bi khairin minhu. Kata Nabi alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas lillahi taala, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Harus kita yakini hal tersebut. Yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan profesi yang dipilih ini merupakan profesi yang terbaik, menjadi seorang ibu rumah tangga, tinggal di rumah, mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mendidik anak, apalagi dalam rangka untuk mentaati perintah suami. Itulah profesi yang terbaik, melebihi profesi-profesi yang ada di dunia ini. Dan membantu suami dalam mencari ma'isyah, suatu hal yang diperbolehkan. Bisa saja kita memanfaatkan potensi atau keahlian yang ada selama di rumah, tidak harus keluar untuk mencari ma'isyah. Boleh-boleh saja seorang istri membantu suaminya dalam mencari ma'isyah. Namun kita harus memperhatikan adab-adab Islami. Kalau bisa mengerjakannya di rumah, maka lebih afdol. Misalnya seorang istri menjadi penjahit misalnya, kemudian suami yang menjadi salesnya, menjadi pelaksananya di lapangan, misalnya seperti itu, boleh-boleh saja. Ala kulli hal, yang jelas keputusan tersebut adalah keputusan yang sudah benar dan solusi yang terbaik, insya Allah. Yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik.